الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الوضوء. Sekarang kita masuk kepada sebuah pembahasan yang menjadi awal dari pembahasan fikih keumumannya pada kitab-kitab fikih yang ada, yaitu yang berkaitan dengan al-wudu. Qala babun ma jaa fil wudu. Bab, makanya disebutkan di sini majaa, apa-apa yang datang dalam permasalahan wudu. Ibarat majaa itu banyak dipakai oleh para ulama ketika ingin menyebutkan dalam bab tersebut, dalam pembahasan tersebut ada beberapa pendapat atau ada khilaf dalam masalah itu. Makanya kalau kita memperhatikan dalam kitab Tauhid, banyak Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika sudah menghukumi suatu perkara menyebutkan minasyirki. Nah, minasyirki misalnya an-nadru li ghairillah misalnya. Ya. Namun ketika itu jelas ya termasuk bagian dari syirik nazar untuk selain Allah. Namun jika dalam permasalahan tersebut ada banyak masa atau banyak pendapat atau ada khilaf, maka disebut oleh beliau persis seperti apa yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya, diantaranya Imam Bukhari. Nah, banyak kalau kita membuka kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan majaa misalnya fi ruqyah. Nah, apa-apa yang datang dari ruqyah. Ibarat majaa berarti menunjukkan di situ ada sekian apa? Masail atau sekian pendapat atau ada khilaf. Ya. Maka juga di sini sekarang Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan babun ma jaa fil wudu, bab tentang apa-apa yang datang dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan wudu. Qala wa qaulillahi ta'ala idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Qala Abu Abdullah wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fardhal wudu'i marratan marratan wa tawaddha aidan marratain wa salasan wa lam yazid ala salas wa kariha ahlul ilmi al israfa fihi wa an yujawizu fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari menyebutkan bab dalam permasalahan-permasalahan yang datang berkaitan dengan wudu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya idza kumtum ila shalah. Ya. Kumtum itu fi'il apa? Fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il madhi. Hah? Fi'il apa? Kumtum. Hah, doktor? Amar, madi, mudhari'? Hah? Fi'il apa dok? Amr. Kumtum. Abu Fauzan. Amr. Baik. Abu Asma, aina Abu Asma? Amaujudun huwa. Fi'il apa? Fi'il madhi. Kumtum, qoma. Kumtum, kumtu, kumna, ya. Baik, fi'il madhi. Fi'il madhi berarti menunjukkan perkara yang telah lampau. Berarti di sini idza kumtum ila shalah, kalau kalian telah berdiri untuk melaksanakan salat, berbasuhlah muka, basuhlah tangan, usaplah kepala. Seperti itu. Sudah berdiri mau salat, baru berwudu. Hah? Nah, ini kan fi'il madhi katanya. Kalau kalian telah berdiri, kumtum qiyam, kapan qiyamnya? Kan sudah. Ya kan? Ya apa ya? Atau ya apa enggak dah? Nah. Kan gitu ah, Abu Hamza. Jika kalian telah berdiri hendak sholat, mau berdiri sudah berdiri mau sholat, baru wudu. Inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab, ya. Karena bahasa Arab itu luas, Al-Quran itu datang dengan bahasa Arab, Al-Hadis datang dengan bahasa Arab. Apabila bahasa Arab atau ayat ini dipahami dengan nafsunya sendiri tanpa memahami bahasa Arab, ya sesat, dalal akhirnya. Maka diperhatikan bahwa fi'il madhi ketika didahului dengan idza itu dalam beberapa kondisi bukan untuk menunjukkan yang telah lampau, bahkan sebaliknya, untuk menunjukkan yang akan datang. Ya. Maka sama di sini. Idza kumtum ila shalah ai idza aradtum al-qiyam, jika kalian menginginkan untuk melakukan salat. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'in billah. Idza qara'tal qur'an, ya kalau letterless-nya, apabila kalian telah membaca Al-Quran, berta'awud. Berarti baca dulu, sudah selesai. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Kan jelas tidak. Ya. Makanya, fi'il madhi itu terkadang, apabila didahului dengan idza, maka artinya fi'il mudhari'. Nah. Ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui, orang-orang ahlul batil memakai ayat-ayat Al-Quran, hadis dengan sekena hawa nafsunya, tanpa kembali kepada lughatul arabiyyah. Ini pentingnya belajar bahasa Arab seperti ini. Ya, maka yang namanya belajar bahasa Arab dan pelajaran-pelajaran yang lainnya, jangan masuknya di awal-awal saja. Namun teruskan. Nah, istiqomah. Sudah masuk, ya sudah bismillah. Kalau sudah merasa berazam ingin masuk pelajaran, teruskan ya ikhwan. Jangan jadikan ajang coba-coba. Kenapa? Ya diantaranya ini alasannya kenapa? Ya, enggak ada salah seperti ini. Yang kedua kenapa? Lah khawatir. Dia dengernya baru awal. Maka ilmu yang dia tahu itu, karena belum dapat yang terakhir-terakhirnya, ditinggal dalam perjalanannya. Dia tahu ini, oh dulu belajar bahasa Arab seperti ini. Ada sesuatu yang dia keliru, menurut dia keliru. langsung disalahkan atau yang lainnya, padahal dia belum selesai belajar. Nah, makanya kalau belajar, masuk, teruskan. Nah, paham alhamdulillah, enggak paham, terus. Ya. Itu akan sangat membantu ketika antum nanti belajar lagi pelajaran tersebut. Seolah-olah dulu bisa enggak paham, sekarang kok ternyata gampang, mudah Allah bukakan. Nah, sehingga jangan ada yang merasa putus asa karena enggak paham akhirnya berhenti dari pelajaran. Ya. Barakallahu fikum. Baik, firman Allah yang artinya apabila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai kepada marafik. Ini marafik. Siku. Nanti akan datang insyaallah. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Qala Abu Abdillah, yang dimaksud yaitu beliau sendiri, Al-Imam Al-Bukhari, kunyahnya Abu Abdillah ya. Al-Imam Al-Bukhari ini kunyahnya Abu Abdillah. Wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fardhal wudu marrah marrah, maratan maratan. Dan juga Rasulullah sallallahu wasallam menjelaskan bahwa wudu itu yang wajib sekali dalam membasuh, dalam mencuci anggota wudu itu yang wajib sekali. Ya. Karena Rasulullah pernah melakukan muka sekali, tangan sekali, kalau kepala jelas sekali, kaki sekali, dan yang lainnya sekali. Wa tawadda aidan maratain, dan juga Rasulullah pernah berwudu dua kali, ini juga boleh. Wa salasan, dan juga tiga kali. Walam yazid ala salas. Tidak pernah dinukilkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau berwudu lebih dari 3 kali. Makanya kata Al-Imam Al-Bukhari, walaupun masalahnya ada khilaf, ya ada perbedaan pendapat, namun yang rajih disebut oleh Imam Bukhari, wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi. Para ulama ahlul ilm, kata Imam Bukhari, kariha. Apa artinya kariha? Membenci al-israf, berlebihan. Baik. Nah, di sini kita mengetahui israf, berlebihan dalam wudu itu hukumnya apa? Hah? Makruh, kan kariha. Apa artinya makruh? Dibenci. Nah, betul. Ya, ini pentingnya ikhwan. Israf, kita mengetahui arti makruh dari sisi fikih. Para fuqaha mutaakhirin terutama ya, mutaakhirin, makruh itu apa? Dikerjakan? Tidak apa-apa? Ditinggalkan? Dapat pahala. Kan seperti itu, makruh. Nah, namun kalau kebiasaannya para ulama mutaqaddimin, karena juga bersesuaian dengan nusus ayat hadis, yang namanya kariha atau makruh itu artinya bermakna tahrim atau haram. Buktinya ini salah satunya, al-israf, berlebih-lebihan. Itu cerita, gak ada ceritanya berlebih-lebihan itu makruh. Yang namanya berlebih-lebihan, tabdzir, ya, itu ya haram. Nah, makanya disebutkan kariha ahli ilmi. Ini Imam Bukhari termasuk mutaqaddimin. Artinya, para ahli ilmi mengharamkan yang namanya israf, berlebihan dalam wudu. Ya. Dalam ayat bagaimana disebutkan? Nah, tentang al-huquq al-ashrah. Di situ disebutkan wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haq. Juga di situ juga disebutkan wala tamshi fil ardi maraha. Di situ juga disebutkan wala taqulu amwalal yatama, dilarang memakan harta anak yatim, dilarang membunuh jiwa, dilarang berjalan di muka bumi dengan sombong, dan larangan-larangan yang lainnya. Ya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Kullu dzalika, ya, semuanya itu sayyi'uhu, kejelekannya di sisi Rabb-mu apa? Makruh. Berarti membunuh orang itu makruh. Hah? Makan harta anak yatim makruh. Ya kan? Berjalan di muka bumi dengan sombong makruh. Kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Bunuh dah. Enggak apa-apa. Ya, paham ya? Jadi makruh kariha atau makruh itu sebetulnya asalnya, hukum asalnya dari sisi syar'i, dan ini juga yang dipakai para ulama mutaqaddimin, itu artinya haram. Nah. Sehingga jangan heran ketika ada dari madhab Syafi'iyah, karena Imam Syafi'i juga ulama mutaqaddimin, ya, memakai istilah Imam Syafi'i dengan makruh artinya haram, di antaranya permasalahan dukhan, syurbud dukhan, merokok. Nah, banyak di kalangan madhab Syafi'i yang menyebutkan memang di zaman Al-Imam Syafi'i rokok masih belum ada, namun dipakai istilah makruh itu datang setelah masa-masa berikutnya dengan istilah makruh yang dipakai Al-Imam Syafi'i juga, dan dimaknai memang dengan haram. Nah, keliru ketika sebagian mengatakan makruh syurbut dukhan kemudian berdalil dengan madhab Syafi'i, para ulama-ulama misalnya dari madhab Syafi'i, rokok itu hukumnya makruh. Betul makruh. Namun apa maksudnya makruh di sini? Nah, ya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Para ulama membenci kariha. Sudah lewat ya pembahasan membenci di sini, jatuhnya itu hukumnya kepada apa? Untuk berlebihan dalam wudu, dan juga apa? Membenci untuk an yujawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melebihi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Artinya Rasulullah pernah berwudu sekali, dua kali, tiga kali, empat kali enggak pernah. Ini juga hukumnya apa? Makruh. Alas sahih makruh. Sampai sebagian para ulama di antaranya Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan, "La aman an ya'sam." Aku tidak merasa tenang. Aku khawatir orang ini ya'sam dosa. Nah, berwudu lebih dari tiga kali. Begitu juga pendapatnya oleh Imam Ahmad dan Ishaq Ibn Rahawai mengatakan la tajuz az-ziyadah ala salat, gak boleh lebih dari tiga kali. Walaupun tidak bisa juga dikiaskan dengan rokaat salat. Sholat duhur kalau 5 rakaat gimana sholatnya? Hah? Tidak sah. Namun kalau wudu tidak. Mengapa? Karena wudu itu masih ada pilihan. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Maka tidak bisa dikiaskan. Walaupun ala sahih hukumnya itu haram dosa, ya lebih dari 3 kali. Namun untuk kemudian jatuh kepada bagaimana orang yang berwudu 4 kali, apakah wudunya tidak sah? Maka ala sahih lah, tidak sampai tidak sah. Namun ala sahih ini perkara yang haram, tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sini kita mengetahui karena berwudu itu boleh sekali, 2 kali, 3 kali. Maka disebut oleh sebagian ulama, dan ini pendapat yang kuat, ketika seseorang ragu dalam berwudu sudah 3 kali atau belum, kalau salat bagaimana? Nah, sudah 4 apa 3? Nah, kan dibangun yang yakin apa 3, ya kan? Nah, Namun kalau wudu sudah 4 apa 3? Atau sudah 3 atau 2? Misalnya. Ya. Karena kan batasan akhir kalau wudu 3. Ini sudah 3 kali membasuh atau baru 2 kali? Maka sebagian ulama berpendapat kalau dalam permasalahan wudu kebalikannya sholat. Nah, kenapa? Karena wudu itu boleh sekali, boleh dua kali, boleh tiga kali. Sehingga ketika ternyata kurang dari tiga kali, enggak ada masalah. Seperti itu. Ya, berbeda dengan sholat. Sholat duhur kalau sampai kurang dari empat, ya enggak sah sholat. Namun berwudu kalau kurang dari tiga kali, ya enggak ada masalah. Rasulullah pernah sekali, pernah dua kali. Nah, baik. Maka ini yang kita baca dari As-Sahih atau Sahih Al-Bukhari, kita akan sedikit membahas atau membaca dari tafsir Sa'di tentang ayat ini karena faedah yang begitu besar yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Ana hanya bacakan bahasa Indonesianya biar cepat. Beliau mengatakan ayat ini merupakan ayat yang agung. Hadhi ayatun 'azimah qad ishtamalat 'ala ahkami katsirah, 'ala ahkamin katsirah. Ini ayat yang agung karena mencakup banyak ahkam, banyak hukum-hukum yang banyak. Di antaranya yang pertama, apa-apa yang disebutkan dalam ayat ini, ya, melaksanakan sholat, membasuh wajah, tangan, kepala, mengusap kaki, ya, dan yang lain-lainnya, melakukannya dan beramal dengannya, ini min lawazimil iman, ya, termasuk dari konsekuensi dari keharusan ketika seorang mengatakan dia beriman. Kenapa? Karena Allah panggil dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas shalah, kaitannya dengan keimanan. Yang Allah panggil itu orang yang beriman. Kalau kalian sholat, berarti ciri-ciri yang beriman sholat. Nah, maka faksilu wujuhakum, basuhlah muka kalian dan yang lainnya. Berarti wudu itu termasuk lawazim al-iman, memiliki keterkaitan yang erat dengan iman. Nah, dan kaitannya sangat jelas. Ya, rukun iman diantaranya sholat. Sholat tidak sah kecuali dengan wudu. Nah, alladzi la yatimmu illa bihi, dan tidak sempurna iman seorang kecuali dengannya. Li'annahu saddaraha biqaulihi, karena Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tersebut dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang kedua, perintah untuk menegakkan salat. Yang jelas, salah satu dalil tentang wajibnya salat. Idza kumtum ila shalah. Yang ketiga, perintah untuk niat dalam salat. Bagaimana kok bisa diambil istinbat dalam ayat ini, idza kumtum ila shalah, di situ ada dalil apa? Perintah untuk niat. Ketika mau sholat, niat dahulu. Diambil dari apa? Idza kumtum ila shalah. Tadi itu. Idza kumtum, fi'il madhi, ketika didahului dengan idza, menunjukkan dalam beberapa kondisi, menunjukkan apa? Yang akan datang. Nah, jadi kalau hendak melaksanakan sholat, hendak berarti ada iroda. Yang namanya niat itu apa? Ya iroda. Nah, makanya kata Syekh, ay biqasdiha wa niyatiha. Kayak orang mau hendak sholat, gak ada niatan mau sholat, bisa. Mak, sebutkan suatu amalan yang tanpa didahului niat dalam kondisi orang itu sadar. Ada? Orang mau, orang berbuat sesuatu tanpa didahului sebelumnya ada keinginan, ada maksud, ada tujuan. Coba sebutkan satu saja. Tentunya dalam kondisi orang normal, orang sadar penuh, bukan ngelindur, bukan lagi dan yang lainnya. Coba, ada enggak? Mau mandi, mau apa saja mesti didahului dulu dengan adanya keinginan, niat, iradah. Semua apa saja. Nah, Makanya kata para ulama, mustahil. Nah, orang itu beramal tanpa niat, mustahil. Lebih susah orang beramal tanpa niat dibandingkan mengangkat gunung. Kata para ulama seperti itu. Kalau mengangkat gunung itu mustahil. Namun ternyata bisa saja. Dengan sekarang teknologi mungkin gunung dipindah, al-muhim lah ya. Namun orang beramal tanpa niat mana ada sih? Termasuk sholat. Dari sini kita mengetahui anehnya, makanya orang yang waswas itu bisa dibilang syibah majnun. Ya, mirip-mirip orang gila. Apa dia kok masih sudah takbir Allah? Astagfirullahaladzim. Allah. Wudu. Antum kalau perhatikan juga kan banyak ya. Nawaitu. Kurang masih nawaitu. Udah dilafadzkan. Nawaitu. Nah, ya sudah nih ya sudah. Itu masih wasawis ya ya ikhwan. Coba antum perhatikan bagaimana syaitan. Dan ini biasanya menimpa kepada orang yang lagi gemar ibadah, semangat ibadah. Makanya syaitan itu pintar. Orang bermaksiat, sikat dibuat indah maksiat. Orang tersebut sukses menghindar maksiat, syaitan masuk datang dari pintu yang lainnya. Orang ini taat beribadah yang lainnya masuk dari pintu wasawis. Nah, wasawis macam-macam. Diantara seperti ini, ya. Diantara juga masalah kencing. Kayak merasa ada ketika sholat ada yang keluar dari kemaluannya, entah itu angin ataupun air kencing. Ini wasawis. Nah, baik. Jadi di sini ada perintah untuk niat bersolat. Yang keempat, dipersyaratkannya at-tahara lisihhati shalat. Dipersyaratkannya bersuci dalam rangka keabsahan salat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersuci ketika orang hendak sholat. Nah, kalau sudah mau sholat disuruh untuk bersuci dulu, untuk wudu dulu. Berarti kita ketahui yang namanya bersuci itu menjadi syaratnya sholat. Yang kelima, yang namanya bersuci tidak wajib ketika masuk waktu, namun yang wajib ketika hendak melakukan sholat. Ya. Yang keenam, setiap yang diitlakkan pada suatu amalan bahwa itu disebut sholat, berarti apa? Wajib, sholat sunnah, atau sholat fardu kifayah, atau sholat jenazah, maka dipersyaratkan sholat taharah. Mau sholat apa saja, termasuk kata Syekh Syedi rahimahullah, termasuk sujud. Ya, sekedar sujud. Banyak para ulama yang mengitlakan sujud itu untuk apa? Sholat. Nah, seperti apa? Sujud tilawah, sujud syukur, sebagian ulama nih ya. Artinya apa? Kalau mau sujud syukur enggak sah. Kalau mau sujud tilawah enggak sah, kecuali harus bersuci dahulu. Walaupun ala sahih, yang namanya sujud tilawah bukan sholat. Ya. Yang namanya sujud syukur bukan sholat. Sehingga tidak dipersyaratkan wudu. Namun artinya kita pahami permasalahan wudu ini, bagaimana para ulama saking pentingnya permasalahan ini sampai sebagian ulama menyebutkan hatta sujud saja, sujud tilawah dan yang lainnya itu dianggap sholat yang dengannya harus berwudu dahulu. Nah, yang ketujuh, perintah untuk membasuh wajah. Apa itu wajah? Wahwa ma tahsulu bihi al muwajaha. Namanya saja muwajaha. Nah, nama saja wajah. Apa sih batasan wajah? Wajah itu ma tahsulu bihi al muwajaha. Wajah itu apa-apa yang dengannya terjadi namanya saling berhadapan. Kalau orang berhadapan, ya, yang tampak itulah wajah. Nah, batasannya mana? Min mana biti sya'rir ra'si al-mu'tad, dari tempat tumbuhnya rambut kepala ya. Tapi yang mu'tadnya artinya yang normal. Karena ada orang yang kepalanya atau rambutnya tumbuhnya di mana? Di sini. Maaf ya, di sini nih. Kenapa ya? Penyakit, maaf aja, botak. Nah, ini nggak termasuk, ya. Namun yang dihitung yaitu yang mu'tad, yang orang normal. Kalau orang botak, apa nama penyakitnya, dok? Ya, yes, paham lah ya. Tapi bukan botak karena dicukur, artinya ya botak ya. Nah, ha? Apa? Gundul. Nah, sehingga wajah itu rambut yang tumbuh, namun yang normal ya. Nah, sampai mulai dari tumbuhnya rambut sampai ila man hadara minal lih nam lihyain wadziqan tulan tinggi ya, dari sini sampai turun ke bawah lihya dan dziqan. Dziqan itu apa ini? Dagu. Nah, wa minal udhun ilal udhun ardan, dari telinga ke telinga ardan, lebar. Jadi atasnya ini batasannya kepala tumbuh, rambut kepala tumbuh sampai sini, dan ke sampingnya antara telinga dan telinga, itu wajah. Baik. Kata Syekh juga masuk dalam masalah wajah, yaitu matmadah wal istinsyak, berkumur dan istinsyak, karena datang melalui sunnah. Masuk juga di situ rambut yang ada di wajah. Berarti termasuk bagian dari wajah, rambut, seluruh rambut yang tumbuh di wajah itu bagian dari wajah. Berarti alis, kumis, dan juga apa, lihyah, ya, yang tumbuh. Nah, namun kata Syekh, lihyah apabila sedikit, enggak terlalu lebat, ini harus air itu sampai pada basyarah, kulit dalamnya. Ya, kalau lihyahnya yang sedikit, ya, walaupun banyak, buatnya di sini, ada sebagiannya di samping-samping juga, namun sedikit, apalagi yang cuma di sini, ya, itu harus sampai nyentuh apa kulit di dalam lihya tersebut, ya. Nah, namun apabila lihya tersebut lebat sekali, ya, nggak ada di sini contohnya. Abu Zubair atau Pak Andriano, itu ini masih dibilang taib, afan ya, misalnya kayak Pak Andriano, nah, ini masih itu tidak dibilang katifah, itu masih dibilang khafifah, artinya masih tidak lebat sekali. Nah, ya, bagaimana batasannya lebat atau tidaknya? Kalau jenggot atau lehnya tersebut menutupi, tidak tampak sekali dalam bagian dalam kulit bagian dalamnya, itu baru dikatakan lebat. Ya, Abu Saud, karena nggak ada orangnya, ada orangnya di sini? Coba, al-muhim itu, ya, kapan dikatakan lebat, kapan dikatakan tidak lebat. Kalau tidak tampak sama sekali bagian kulitnya, itu lebat. Dan kondisi seperti ini sudah cukup dibasuh lehnya saja, jenggotnya saja. Namun selama masih tampak, berarti harus di sela-sela. Karena kenapa? Air harus menyentuh kulit bagian dalam, ya, seperti itu. Baik, makanya kata Syekh, wa in kanat katsifa iktafa bi dhahiriha. Kalau lebat, maka cukup dengan luarnya. Enggak perlu sampai di sela-sela seperti itu. Yang kedelapan, perintah mencuci kedua tangan. Batasannya sampai mirfaq ila. Nah, sampai mirfaq. Namun kata Syekh, jumhur mufasirin artinya ila itu berarti apa? Ma'a. Berarti sampai siku, berarti bersama siku. Dalam hadis lebih jelas lagi. Nah, sebagian Rasulullah SAW berwudu hatta al-adud, sampai masuk ke apa ini? Pergelangan. Nah, bukan. Ini apa ini? Hah? Pergelangan ini. Lengan. Nah, masuk lengan. Ya, seperti itu. Sehingga hati-hati batasannya itu bukan sini. Sampai di sini artinya masuk bersamanya, lengan ini juga dibasuh. Berarti ya otomatis masuk sedikit ke lengan. Seperti itu. Karena ini wudu itu terlalu besar pertaruhannya, resikonya. Wudunya ada yang enggak kesentuh sedikit anggota wudunya, berarti enggak sah. Kalau enggak sah berarti salatnya enggak sah. Kalau salatnya enggak sah berarti belum teranggap salat. Orang yang enggak salat kafir. Hati-hati, Mas. Nah. Baik. Yang kesembilan, perintah untuk mengusap kepala. Yang ke-10, wajib untuk mengusap seluruhnya. Karena ayatnya mengatakan wamsahu bi ru'usikum, ba di sini bukan huruf ba artinya untuk tabi'id sebagian, namun ba di sini artinya ba mulasaqah. Ya, artinya apa mulasaqah? Menempel. Bi ru'usikum itu artinya sampai menempel seluruh kepala. Nah, yang ke-11, bagaimana sih mengusapnya? Kata Syekh, terserah mau mengusapnya bagaimana, pokoknya menyeluruh dalam kepala seluruhnya. Kata Syekh, entah dengan kedua tangannya, entah dengan satu tangannya, entah dengan khirqah, potongan kain, entah dengan khosyabah, dengan kayu, misalnya ada, kalau sekarang apa misalnya ya? Kayak sisir atau apa, ya. Pokoknya diusap, air itu diusap ke kepala, ya. Itu boleh. Karena Allah mengitlakan al-masah, mengusap. Tidak mengkaitkan dengan sifat tertentu. Menunjukkan yang demikian ini, kata Syekh Sa'di, mutlak. Yang penting diusap, menyeluruh. Nah, sehingga boleh. Ya, gak harus dengan tangan. Gak harus juga dengan kedua tangan, satu tangan pun cukup. Walaupun jangan dilupakan, nanti telinga ya ada lagi, kedua telinga harus. Seperti itu. Yang ke-12. Yang wajib, kepala, yang wajib itu mengusap. Kata Syekh, kalau dia mencuci, membasuh kepalanya, tidak mengusapkan, tidak melewatkan tangannya itu kepalanya, dicuci, dibasuh, ya berarti air terus di, nah, lam yakfi, enggak cukup, berarti wudunya enggak sah. Kenapa? Li'annahu lam ya'ti bima amarallahu bihi. Dia tidak melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan itu mengusap. Mengusap itu berarti air yang ada apa? Tangan atau benda lain yang ada airnya, sudah tersentuh air, itu dimururkan apa di jadi usap sudah seperti itu. Bukan mencuci. Kepala itu mencuci. Makanya termasuk dari wajah itu mencuci. Makanya termasuk dari wajah apa? Berkumur dan istinsyak. Ya, dicuci wajah. Bukan sekedar diusap. Nah, hidungnya diusap. Dalam mulutnya, lah. Cuci. Nah, tangan makanya juga dicuci. Cuci itu ada makna dalek. Cuci itu ada makna dalek menempelkan. Atau minimalnya mencuci itu apa? Ada aliran air. Ini mencuci. Air mengalir, ya air, jadi disiram air itu mencuci minimalnya. Nah, adapun mengusap itu bukan dengan air langsung. Nah, ya sehingga kalau kepala itu dibasuh malah keliru, malah nggak sah. Yang ke-13, perintah untuk mencuci kedua kaki sampai kedua telapak, sampai kedua mata kaki. Ini pun mata kaki pembahasannya Ka'bain sama dengan marafik. Sama dengan siku, ya sampai ila itu artinya bersama, ya. Nah, maka dalam hadis juga disebutkan hatta saqaihi, sampai masuk ke sak, apa? Sak itu betis, ya, betis. Nah, jadi termasuk mata kakinya pun dibasuh, dicuci. Baik, yang ke-14. Dalam ayat ini ada bantahan terhadap Rafidah. Rafidah itu pendapatnya kaki itu dibasuh, afwan, kaki itu diusap. Kalau kita ahli sunnah, kaki yang diusap yang bagaimana? Hah? Khuf, ya. Ketika memakai khuf itu baru diusap. Adapun kaki telanjang dibasuh. Adapun Rafidah pendapatnya kaki telanjang itu yang diusap. Nah, bagaimana bantahannya? Karena jumhur mufassirin itu qiraahnya, coba, dan yang ada di mushaf kita gimana? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Berarti dia maf'ulun bih. Ya. Bukan disebutkan arjulikum. Nah. Ya, ini yang sudah belajar nahwu paham. Ya. Sehingga kaki itu tidak di dalam ayatnya ada bantahan terhadap Rafidah. Rafidah kaki diusap. Kalau kita ahli sunnah kaki dibasuh, kecuali kaki yang memakai khuf. Nah. Yang ke-15. Perintah untuk tertib, atau yang ke-16, perintah untuk tertib berurutan dalam wudu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya berurutan. Dan juga Allah masukkan bagian tubuh atau bagian wudu yang diusap masuk di tengah-tengah bagian wudu yang dibasuh. Wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh. Sebelum kaki, Allah sebutkan apa? Kepala diusap, bukan dibasuh, diusap. Kok enggak sebutkan aja usapnya nanti, yang penting basuh, basuh, basuh dulu, baru diusap. Kok enggak seperti itu? Karena beginilah urutan berwudu. Berarti tertibnya, urutannya seperti ini. Tertib dalam anggota tubuh ini wajib, ini rukun wudu. Berbeda dengan nanti antara tangan kanan atau kanan kiri. Ya, ini hukumnya lain lagi. Yang 17. Nah, ini yang kata Syekh sebutkan. Tertib urutan yang dimaksud itu hanya terkhusus pada 4 anggota wudu yang disebutkan dalam ayat. Apa saja? Wajah, tangan, kepala, kaki. Adapun tertib urutan dalam mad, madah, wal istinsyak, wal wajah, ini enggak harus. Ya. Enggak harus tertib, bukan rukun. Kalau kebalik-balik wudunya sah. Nah, berbeda dengan tadi, tangan dulu baru wajah. Nah, ini enggak sah. Namun sekarang antara kumur dengan istinsyak, mau urutannya walaupun sunnah menunjukkan secara bersamaan kumur baru kemudian istinsyak, misalnya dia mau istinsyak dulu baru kumur, wudunya sah. Nah. Atau kata Syekh, bainal yumna wal yusra minal yadain wa rijlain. Atau tertib antara kanan dan kiri. Ini juga enggak wajib. Ketika didahulu yang kiri, walaupun yang afdolnya sesuai dengan sunnah kanan dahulu, namun misalnya orang membasuh kiri dulu, sah wudunya. Nah, kata Syekh, fa inna dzalika ghairu wajib. Tertib urutan yang dalam tadi ini, tangan kanan kiri atau istinsyak matmadah, itu enggak wajib. Nah, bal yustahab, lihat, mustahab saja Taqdimu al-mathmadha wal istinshaq ala ghusl wajhain. Mustahab. Didahulukan berkumur, kemudian istinshaq, baru kemudian memasuk, membasuh muka, ini mustahab. Nah. Begitu juga taqdimul yumna ala al-yusra minal yadain wa rijlain. Ini mustahab. Tangan atau kaki mau yang kanan dulu dibanding yang kiri, ini hukumnya hanya mustahab. Begitu juga taqdim mashhir ra'si alal mashhil udhunain. Mendahulukan pengusapan kepala atas pengusapan telinga. Ini juga mustahab. Ketika orang misalnya membasuh dulu telinga baru kemudian kepala, boleh. Walaupun khilaful afdal, ya, wudunya juga sah. Nah, namun ya ini kita tahu ilmu saja, ya. Jangan terus serta-merta karena boleh praktekan. Ada orang, ada antum di masjid, jenggotan, pakai jubah, nah, kemudian wudunya baru kanan. Orang lihat, pantesan ini orang jenggotan sesat. Nah, ya hati-hati. Intinya kalau sudah beramal ya lihat sikon. Nah, baik. Ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam tafsir surat Al-Maidah ayat ke-6 ini. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Nah, fadal Dr. Rudi. Mampet. Ya. Mampet hidungnya ya. Enggak masuk-masuk. Ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rukun saja. Ya, rukun salat. Ketika kita tidak mampu, jatuh itu kerukunannya itu. Kerukunan apa? apa? Gimana jawab ngomongnya yang pas gimana Bu Asma? Kerukunannya. Tapi tahu kerukunannya bukan rukun. Artinya enggak jadi rukun itu sudah. Nah, berdiri dalam sholat itu rukun. Orang yang tidak berdiri dalam sholat, sholatnya tidak sah. Namun ketika sakit, jatuh kerukunan tersebut. Ya sama dengan ini. Yang penting semampunya. Perkara mampet ya sudah, yang penting kita berusaha seperti itu. Barakallahu fiik. Karena enggak pernah dinukilkan Rasulullah sampai nyoloknya. Padahal flu ini penyakit dari dulu. Kalau memang artinya harus misalnya akan dijelaskan karena bukan penyakit sekarang, ya kan? Penyakit yang sejak orang ada, ya mungkin ya, artinya sudah dari dulu sudah ada penyakit ini. Nah, barakallahu fiik. Nah, fadhal Abu Abad. Enggak sah. Nah, ini juga. Kalau istinsyak lain lagi ya. Sebagian ulama menggunakan istinsyak matmadah ini wajib saja. Namun kepala, begini-begini saja. Nah. Ini yang sahih seperti itu. Namun di situ ada sebuah hadis. Walaupun alas sahih hadis ini dhaif, namun sebagian ulama mensahihkannya. Lafadznya itu memberi kesan bahwa Rasulullah alaihi wasallam dahulu berwudu hanya sebatas ininya saja. Nah, terlepas dari semua ini, dari sisi ini kita tidak bisa langsung menghukumi dengan wudunya tidak sah. Ya. Namun alas sahih kita sudah tahu yang seperti ini, kemudian melakukan seperti itu wudunya enggak sah. Nah, barakallahu fiik. Walaupun ya tentunya perkara ini mengkhawatirkan juga seperti itu. Orang yang wudunya hanya gini-gini saja. Nah, barakallahu fiik. Niatnya nawa itu. Tapi kalau lihat syaitan ya, subhanallah, gimana bermain-mainnya syaitan. Yang sunahnya menyeluruh malah cuma gini. Yang sunahnya gak repot-repot malah berlebihan. Nah. Subhanallah, emang. Nah. Nah, fadhal Abu Saleh. Bagaimana kalau orang yang enggak paham wudu yang benar sampai meninggal? Gitu. Nah, kita katakan, loh kok bisa selama hidupnya enggak paham? Berarti enggak belajar dia. Nah. Ya, kalau dia itu enggan enggak mau menuntut ilmu, padahal ini perkara ilmu yang wajib karena dia tiap hari sholat, tiap hari berwudu. Ya, ini mengkhawatirkan, betul-betul di atas khuturah azimah, yaitu mengkhawatirkan sekali. Ya. Kenapa? Di antum tahu ada jenis macam-macam kufur, di antaranya apa? Kufur i'rab, berpaling. Nah. Sudah tahu ilmu ada, sudah sampai dakwah, enggak mau peduli. Ini mengkhawatirkan. Namun, kalau dia sampai meninggalnya enggak tahu karena memang tidak memungkinkan, orang baru masuk Islam, baru belajar syahadat, baru belajar sholat, ya, baru belajar wudu, masih belum sampai yang seperti ini, meninggal. Nah, ini lain lagi perkaranya. Dia sudah berusaha, namun ya memang masih ilmu belum sampai. Namun kalau orang puluhan tahun hidup di negeri Islam, ilmu ada, ini betul-betul mengkhawatirkan. Karena konsekuensinya tadi itu besar. Ya. Syarat sahnya sholat. Kalau wudunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, fadhal Abu Hisham. Orang wudu belum selesai melakukan amalan lain, kemudian kembali berwudu. Ini yang dinamakan dengan di situ ada syarat mualah. Syaratnya berwudu diantaranya mualah. Apa itu mualah? Tidak terputus seperti itu. Nah, ya, sehingga kalau sampai terputus, ya wudunya enggak sah. Ngulangi lagi. Kecuali amalan yang memang sifatnya ringan. Ya. Berwudu, muka, tangan, ngelihat keran di sebelahnya nyala terus, matikan sebentar. Kemudian, yang ringan. Bagaimana batasan ringan? Batasan ringannya yaitu, ketika anggota tubuh ini dalam kondisi suhu normal, angin juga normal, terus kering. Jadi dalam kondisi normal, anggota wudhu kita itu mengeringnya berapa detik kurang lebih. Ya. Nah, itu batasannya. Lebih dari itu harus mengulangi wudhunya. Namun kalau tidak lebih dari itu, ya teruskan. Nah, seperti itu. Baik. Barakallahu. Ah, Yunus, fadhal. Wudhu sampai kepala, nggak peduli rambut, yang penting kepala. Sehingga nanti akan datang, insya Allah, ila kofahu bada bihima min mukaddamirasihi ila kofahu. Kofa itu ini tengkuk, ya, memulai dari mukaddamirasihi, apa, kepalanya yang depan sampai tengkuknya, seperti itu. Kemudian wa'ad kembali lagi seperti itu. Bisa? Kalau memang akhirnya kena semua rambutnya, ya sudah. Kalau enggak kena semua rambutnya pun, namun kepalanya semua terbasuh, ya itu intinya. Seperti itu. Baik. Nah, fadhal. Nah, fadhal adalah Ubed. Basmalah, nanti insya Allah mudah-mudahan akan datang. Namun intinya sekarang basmalah itu ala sahih, dia enggak wajib. Hadis yang menyebutkan man lam yadhkur ismallah fala wudu alahu, ini ala sahih, hadisnya dhaif. Walaupun disahihkan oleh sebagian ulama, diantaranya Syekh Al-Albani. Barang siapa yang tidak menyebut nama Allah, maka tidak ada wudu baginya. Ala sahih, hadis ini dhaif. Ya, seperti itu. Nah, sehingga masuk toilet, enggak masuk pun enggak baca bismillah juga wudunya sah. Antum perhatikan nanti hadis-hadis tentang wudu, entah itu Utsman ya dan yang lainnya dari sahabat-sahabat yang ada, yang diriwayat yang sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, tidak disebutkan sama sekali tentang permasalahan tasmiyah, bismillah. Tidak disebutkan sama sekali. Sahih Muslim, Bukhari, yang artinya keabsahannya itu sudah tidak diragukan lagi. Tidak disebutkan sama sekali. Padahal di situ dirinci sekian banyak anggota perbuatan-perbuatan amalan dalam wudu. Namun sama sekali tidak dinukilkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang keabsahannya ini tidak diragukan lagi, tentang permasalahan bismillah. Nah, seperti itu. Nah, Fadl Abu Fauzan. Niatnya labas. Nah, ini juga. Apakah dipersyaratkan niat wudunya itu untuk sholat? Enggak. Nah, ya cukup dia berniat untuk wudu. Seperti itu. Ya, karena wudu dan sholat itu bukan dua amalan yang apa ini? Harus bergandengan, tapi amalan terpisah sendiri-sendiri seperti itu. Sehingga ketika dia berwudu, niatnya sekedar berwudu tanpa diiringi niat untuk sholat dengan wudu tersebut juga gak ada masalah. Nah, seperti itu. Nah, Pak Amir. Wudu anak-anak, wudu saya bercanda. Laporkan ke ustadznya. Ya antum kalau lihat tegur dong, nasihat itu, jangan dibiarkan. Ya siapa saja yang melihat anak-anak, dan tolong ya ikhwan bo, ya pedulilah kita ini. Antum datang ke mahad ini, ada hal-hal yang antum gak boleh ikut campur memang. Ya. Nah, urusan ngutak-ngutik listrik, apa toren, atau misalnya ngutak-ngutik, atau termasuk kipas misalnya, atau yang lainnya, apalagi masuk kantor. Nah, namun di situ banyak perkara yang gak ada batasannya, entah itu pengajar, entah itu ikhwan biasa, atau siapa saja. Silahkan untuk kemudian bertahun. Di antaranya apa? Itu tadi. Ya, kan gak harus karena mentang-mentang bukan pengurus, bukan pengajar, melihat anak-anak nakal, gak benar, didiamkan. Ah, gak mau ikut campur. Lah. Nah, kebersihan, sampah-sampah berserakan. Masa? Karena bukan pengajar, bukan pengurus, bukan ustaz, bukan santri, ah, biarkan saja. Ya, hal-hal yang seperti ini, fadlikum ya ikhwan, tolong.